بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، ألا وهو باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق ودم السؤال من غير ضرورة. وهذا الباب يجمع أمورا عديدة يسوق الإمام النووي رحمه الله تعالى الأدلة عليها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والقناعة أيها الإخوة المستمعون الكرام هي رضا الإنسان بما قسم الله تبارك وتعالى له قل ذلك أو كثر. والإنسان القنوع هو الذي رضي بما عنده سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والعفاف هو منع النفس وحجها من فعل الأمور المخلة بالإنسان وبمكانته وبفضله وبنزاهته. والإنسان العفيف هو الذي يعف نفسه بالابتعاد عن السؤال أو الابتعاد عن الأمور الدنيئة والتصرفات الدميمة، فهو يتناول ذلك كله. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق يعني التوسط في ذلك، لا يقتر على نفسه ولا يبذر أيضا، بل هو وسط بين ذلك وقوام بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والمراد بقوله رحمه الله تعالى ذم السؤال من غير ضرورة، أي ذم أن يمد الإنسان يده إلى الناس ويطلب منهم، وأن ذلك لا ينبغي أن يفعله المسلم إلا إذا وصل إلى حالة الاضطرار إلى ذلك، فإن الضرورة حكمها يختلف عن غيرها. ولهذا قال رحمه الله من غير ضرورة، ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق الآيات التي تقرر هذا المعنى وتشهد له. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau berkata, amma ba'd, ayuhal ikhwah, kita sekarang insyaAllah akan masuk ke dalam sebuah bab yang baru, yaitu bab tentang al-qona'ah. Kemudian beliau memberikan definisi tentang qona'ah, yaitu bahwa qona'ah adalah keriduan manusia terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, di mana seorang hamba tidak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Demikian pula bab ini tentang masalah yaitu bagaimana seorang hamba menjaga dirinya. Apa itu? Yaitu orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan cara menjauhi sesuatu perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara-perkara yang rendah, meninggalkan perkara-perkara yang bisa menjadikan kewibawaannya itu rendah dan jatuh. Kemudian beliau membawakan juga yaitu tentang masalah kesederhanaan dalam hidup. Artinya seseorang itu tengah-tengah, dia tidak terlalu pelit dan tidak pula terlalu bermewah-mewahan, tidak mubadzir. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama." Itu orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan namun juga tidak terlalu pelit, namun mereka berada di tengah-tengah itu. Dan Imam Nawawi juga menyebutkan tentang celaan terhadap orang yang minta-minta. Apa maksudnya? Yaitu seseorang meminta-minta kepada manusia dan memohon kepada mereka ya sesuatu yang dimiliki oleh manusia, namun kecuali dikecualikan minta-minta tersebut dalam keadaan darurat saja. Karena dalam masalah darurat terkadang sesuatu yang terlarang itu diperbolehkan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, dengan tanpa keadaan darurat. Nah, Masya. Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. أي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق، فكل دابة سواء كان ذلك إنسانا أو حيوانا أو غيرها من الدواب التي تمشي على قدمين أو تمشي على أربع أو تمشي زحفا، فكل ذلك رزقه على الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان عندما كان في بطن أمه أرسل الله سبحانه وتعالى ملكا حين بلغ 120 يوما في بطن أمه، فأمره سبحانه وتعالى أن يكسب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فالأرزاق مكتوبة، وكل إنسان أو دابة سيأخذ حظه ورزقه غير منقوص، فالله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الخلائق. وإذا آمن العبد بذلك فإن ذلك يكسبه القناعة، لأن رزقك الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك لن تزيد عليه ولا تنقص منه، فهذا يورث العبد القناعة. وأيضا لا يورثه كسلا أو فتورا، بل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب لتحصيل المصالح والأمور التي نحتاج إليها، فدعانا إلى بذل الأسباب، وفي الوقت نفسه ينبغي على العبد أن يكون قنوعا وأن لا يكون هلوعا، بل يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، ولا يمنع ذلك من بذل الأسباب النافعة في التحصيل والاكتساب. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dalam surat Hud ayat 6. Artinya kata beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin setiap binatang yang melata, baik ia berjalan di atas kaki yang empat, ataukah ia berjalan di atas perutnya, ataukah ia berjalan di atas dua kaki, semua itu telah ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia manusia ketika ia masih berada dalam perut ibunya. Allah ta'ala mengutus kepada malaikat ini, ya, kepada malaikat setelah 120 hari lamanya berada di dalam kandungan ibunya, ya, untuk memerintahkan menulis empat perkara. Yaitu ditulis tentang rizkinya, demikian pula ajalnya, amalnya, demikian pula kebahagiaan atau kesengsaraannya. Maka setiap binatang yang melata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizkinya dia. Maka apabila seorang hamba beriman kepada yang demikian ini, bahwasannya segala sesuatu sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan rizkinya, maka itu akan menimbulkan rasa qanaah dalam hatinya. Ia tahu bahwa segala sesuatu telah Allah tentukan semuanya. Maka ini tentu akan mewariskan apa? Yaitu ia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Namun tentunya juga tidak akan mewariskan kemalasan. Tidak akan mewariskan kelemahan. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan segala usaha, segala kekuatan untuk mengambil usaha yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya perintahkan kepada kita. Allah juga menyeru kita untuk kita mengambil sebab-sebabnya. Kita juga agar kita jangan sampai menjadi orang-orang yang putus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengambil sebab, kita berusaha terus untuk mencari rizki, disertai dengan rasa qanaah ketika Allah berikan kepada dia, dan ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Naam, Syekh. Thumma awrada رحمه الله تعالى قول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وهذه الآية بيان لحال الفقراء من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنهم مع شدة الفقر التي كانوا عليها كانوا حريصين أشد الحرص على الجهاد في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لأنهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون أيضا غذاء كافيا يغذون به أجسادهم حتى تكون أيضا قوية. فهم أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا أنفسهم في سبيل الله، لكنهم لا يستطيعون بسبب عدم القدرة لفقرهم وقلة ذات يدهم. وكانوا أيضا في الوقت نفسه لا يسألون الناس إلحافا، والإلحاف هو الإلحاح في المسألة، والمراد أنهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، أي لا يسألون الناس شيئا. لماذا؟ لعفتهم، لكمال تعففهم. ومن يراهم يظنهم أغنياء، وهذا الظن سببه عفة هؤلاء عن سؤال الناس وعدم مد أيديهم للناس تعففا. والآية الكريمة ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة العفاف والتعفف وفضيلته. Kemudian beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Di sini beliau menyebutkan bahwa ayat ini sebagai penjelasan terhadap keadaan para fuqara dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka orang yang sangat butuh sekali, orang yang sangat fakir. Namun mereka tetap berkeinginan kuat untuk ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sayang mereka tidak mampu, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki senjata, tidak pula memiliki harta untuk membeli makanan. Maka mereka pun tercegah, artinya mereka tercegah untuk mengikuti jihad fisabilillah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun, ya, mereka tetap tidak minta-minta kepada manusia. Mereka tidak minta-minta kepada manusia secara ilhafa, artinya ilhah, yaitu yang mendesak-desak kepada manusia, meminta-minta dengan sangat. Tidak, mereka tidak demikian. Mereka tidak pernah minta kepada manusia sedikit pun juga. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan mereka dalam menjaga kehormatan dirinya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu menyangka ketika melihat mereka tidak mau minta-minta kepada manusia, disangka oleh mereka bahwa mereka itu orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menengadahkan tangan-tangan mereka kepada manusia. Maka ya beliau di sini membawakan ya tentang penjelasan betapa kesempurnaan mereka di dalam menjaga kehormatan diri mereka. Naam Syekh. Tsumma awrada rahimahullah ta'ala qawla Allah 'azza wa jalla والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والآية ساقها رحمه الله تعالى لبيان أهمية الاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وأن الواجب على العبد أن يكون وسطا بلا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا تقصير. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي كانوا وسطا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا لا إفراط ولا تفريط. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في جملة صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان. Kemudian beliau membawakan firman Allah سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup, tentang pentingnya kesederhanaan dalam berinfak, dalam memberikan pembelanjaan hartanya. Seorang hamba hendaklah dia tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak pula dia terlalu pelit. Oleh karena itu Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا, yaitu orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan, tidak pula mereka kikir, artinya tengah-tengah antara itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini, ya, tentang sifat-sifat hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah ar-Rahman, ibadur Rahman, yang Allah puji mereka dalam Al-Quran. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذه الآية فيها أن الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها هي عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهو تبارك وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم، وهو عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. وقد قال الله في هذه الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، والعباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku saja. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Ayat ini, kata beliau, menyebutkan dan menjelaskan tentang tujuan penciptaan makhluk semuanya. Ia adalah beribadah hanya kepada Allah, yaitu hanya mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Ketaatan mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk Allah. Kemaksiatan pun juga tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rizki kepadaku. Tidak pula mereka memberikan makan kepadaku. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada hamba. Justru hamba lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalianlah yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Na'am syekh. Thumma qala rahimahullah, wa amma al-ahadith, fataqaddama mu'azamuha fi al-babain as-sabiqain. ومما لم يتقدم وأخذ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث الواردة في هذه المعاني المشتملة عليها هذه الترجمة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, adapun hadis-hadis yang membahas tentang hal ini sudah diberikan pada dua bab sebelumnya. Dan di antara yang belum dikemukakan adalah beberapa hadis berikut ini. Kemudian beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Namanya. بدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. قال العرب بفتح العين والراء هو المال. وانظر أيها الأخ المستمع الكريم إلى هذه الفائدة العظيمة الثمينة التي بينها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما أحوجنا بل ما أشد حاجتنا إلى فهمها حتى نحقق القناعة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى أي حقا وصدقا عن كثرة العرض أي كثرة الأموال، بل إنك ترى في كثير من الناس عنده أموال كثيرة ويرى أنه لا زال بحاجة إلى المال، ولو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن له واديا آخر، ولا يملأ في ابن آدم إلا التراب. فليس الغنى بكثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، أن تكون نفس العبد غنية، غنية بالإيمان والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، غنية بالثقة بالله وحسن التوكل عليه، غنية بالقناعة التي هي كنز عظيم وكنز مبارك لا يدركه ولا يحصله كثير من الناس إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه لذلك. فهذه حقيقة عظيمة جليلة مباركة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أن الغنى ليس عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. Kemudian hadis yang pertama yang beliau bawakan yaitu hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu, kata Rasulullah, karena banyaknya harta, tetapi yang disebut kekayaan adalah kekayaan hati. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan al-'arad yaitu dengan difathahkan ain dan ra'nya, yaitu ya harta. Di sini beliau memulai dengan hadis Abu Hurairah, dan lihatlah oleh Anda bagaimana faedah yang agung yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Betapa butuhnya kita untuk memahami hadis ini sehingga kita bisa betul-betul merealisasikan tentang hakikat qanaah dan pemahaman yang benar tentangnya. Beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi." Artinya sungguh benar-benar bahwasanya kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Kamu engkau lihat, banyak orang yang mempunyai harta yang banyak, tapi aneh, dia selalu butuh dan butuh kepada harta. Dan memang benar apa yang sabdakan Rasulullah, kalaulah seorang hamba diberikan satu lembah dari harta, pasti dia akan mengharapkan lembah-lembah yang lainnya, dan tidak ada yang mencukupkannya kecuali tanah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Artinya, hendaklah seorang manusia itu merasa kaya dirinya dengan apa? Ya, dengan hati, dengan keimanan, dengan keridhaan terhadap apa yang Allah SWT bagikan kepada dia. Demikian pula, ia kaya hatinya dengan rasa percaya kepada Allah, dengan benar-benar tawakal kepada Allah SWT dan qanaah. Sungguh ia adalah merupakan harta karun yang sangat agung, yang sangat mulia. Tidak akan seorang hamba sampai kepada derajat ini kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ia. Ini adalah hakikat yang agung, di mana Nabi SAW menjelaskan bahwasannya kekayaan itu hakikatnya bukan dengan banyaknya harta, akan tetapi dengan kekayaan hati. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام تقدم معنا في الترجمة السابقة، وتقدم الكلام على معناه هناك، وقد ساقه رحمه الله تعالى هنا لما فيه من شاهد للترجمة، ولا سيما قوله: وقنعه الله بما آتاه، أي من الله سبحانه وتعالى عليه بالقناعة. نعم. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Qad aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataah. Rawahu Muslim. Sungguh telah beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup serta diberikan oleh Allah qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sebetulnya kata beliau telah berlalu ya, dan juga kita telah berikan penjelasan di sana. Di sini Imam Nawawi membawakan hadis ini karena ada yang berhubungan dengan masalah qanaah, yaitu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qanna'ahu Allahu bima ataa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekonaahan kepada seorang hamba terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Naam Syekh. Summa awrada rahimahullahu taala haditha Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، متفق عليه. قال أن الإمام النووي رحمه الله تعالى يرزق براء ثم زاي ثم همزة، أي لم يأخذ من أحد شيئا، وأصل الرزق النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه. وإشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء، وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه مثال من حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما آتاهم الله سبحانه وتعالى من قناعة ورضا وسخاوة نفس وعدم طمع أو هلع أو نحو ذلك. وهذا حكيم كان قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم أخبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن هذا المال خضر حلو. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن الحلو الخضر يستجذب البصر نظرا إليه، والنفس طمعا في ذوقه لحلاوة طعمه، فخضرته تجلب النظر وحلاوته تجلب ذوق الطعم والحرص على ذلك. فالمال هذا شأنه، المال خضر حلو، لكن من أخذه بسخاوة نفس، من أخذه بسخاوة نفس، والسخاوة سخاوة النفس وعدم الإشراف للشيء، عدم الطمع. فمن أخذه بسخاوة نفس أي ليس مباليا ولا شريها ونفسه ليست طامعة، فإنه يبارك له فيه، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال، يبارك له في هذا المال. هذا من أخذه بسخاوة نفس. قال ومن أخذه بإشراف نفس، من أخذه بإشراف نفس أي نفسه متطلعة وطامعة في هذا الشيء وحريصة عليه وشرهة في تحصيله فإنه لا يبارك له فيه، وأصبحت حاله مع هذا المال كحال الإنسان الذي لا يأكل ولا الذي يأكل ولا يشبع. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا وهي اليد المنفقة البادلة المعطية خير من اليد السفلى وهي اليد الآخذة والسائلة، وهذه موعظة عظيمة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بها حكيما رضي الله عنه، ووقعت هذه الموعظة موقعها وأثرت في حكيم تأثيرا عظيما، فأصبح بعد هذه الموعظة رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ من أحد شيئا، وقد حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله قال والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، ومعنى لا أرزأ أي لا أخذ، لأنه إذا أخذ منه نقص من ماله والرزء النقصان، فقول لا أرزأ أي لا أنكس أحدا شيئا بالأخذ منه، فقرر هذا القرار الحاسم الحازم أن لا يأخذ من أحد شيئا حتى يفارق الدنيا، وفعلا وفى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبو بكر في خلافته يدعوه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل، وكان أيضا عمر يدعوه فيأبى أن يقبل، حتى اضطر عمر إلى أن يشهد الناس على حكيم أنه عرض عليه حقه الذي قسمه الله له في الفيء، فكان يأبى أن يأخذه وبقي على هذه الحال رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ شيئا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau membawakan hadis dari Hakim bin Hizam. Ia berkata, "Sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun memberikannya kepadaku. Lalu aku meminta lagi kepada beliau dan beliau pun memberikannya kepadaku. Kemudian beliau berkata, "Hai Hakim, sesungguhnya harta ini mempesona lagi manis. Barang siapa mengambilnya dengan kemurahan jiwa, maka dia akan memperoleh berkah padanya. Dan barang siapa yang mendapatkannya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak akan memperoleh berkah padanya. Dan dia seperti orang yang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Dan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah." Lanjut Hakim. Hakim bercerita, lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menerima pemberian apapun dari orang lain sepeninggal engkau sampai aku meninggal dunia." Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar, dia pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu, tetapi Hakim menolak menerimanya. Kemudian di zaman Umar radhiyallahu an, juga Umar memanggilnya untuk memberikan sesuatu kepada dia, tetapi Hakim pun tetap menolak menerimanya. Maka Umar pun berkata, "Wahai sekalian manusia, aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah menawarkan bagian harta rampasan yang menjadi hak Hakim sebagaimana yang Allah atur, tetapi dia enggan mengambilnya. Dengan demikian Hakim tetap tidak mau menerima pemberian dari seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga menemui ajalnya." Hadis ini muttafaqun alaih. Dia berkata, menjelaskan tentang makna yarza'u, yaitu dengan roh, zai, dan ya hamzah, artinya tidak mengambil sesuatu pun, sehingga tidak mengurangi harta orang lain. Dan kata-kata ya razak, yaitu dari kata apa maknanya nukson, artinya berkurang. Artinya kalau dia mengambil dari orang lain, menyebabkan harta orang lain akan berkurang. Dan yang dimaksud dengan israfun nafsin, artinya ia merasa tamak, ia melihatnya dan sangat menginginkannya. Ya. Kemudian beliau berkata, hadis ini merupakan sebuah perumpamaan dan sebuah contoh keadaan para sahabat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka bagaimana qanaah, keridhaan, demikian pula kedermawanan hati. sementara mereka sendiri tidak mempunyai ya rasa tamak. Ini dia Hakim, ia minta kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberinya. Kemudian ia minta. Kemudian Nabi SAW memberinya. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini begitu indah dan manis. Telah diketahui bahwa sesuatu yang manis menjadikan mata itu selalu ingin melihatnya, menjadikan jiwa itu selalu ingin mendapatkannya. Sesuatu yang manis itu disebut manis karena hati kita membuat orang lain menjadikan mata ingin mendapatkannya dan melihatnya." Kemudian ya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian. Akan tetapi siapa yang mengambilnya dengan tanpa ada tamak kepadanya, maka akan diberkahi kepadanya. Di mana yang dimaksud di sini kata beliau artinya dia mengambil harta tersebut bukan karena dia tamak dan menginginkan dia. Maka artinya dia tidak peduli dengannya. Maka yang seperti inilah yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang mengambilnya dengan penuh ketamakan, ia penuh keinginan yang luar biasa di hatinya, maka yang seperti ini akan ia menjadikan harta tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu kata Rasulullah seperti orang yang makan namun tak pernah kenyang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan kanan lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang suka minta-minta. Orang yang di tangan di atas, ya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang minta. Ini sungguh sebuah peringatan, peringatan yang membuat Hakim ya betul-betul terpengaruh di hatinya. Sungguh peringatan yang berpengaruh kepada jiwa Hakim. Sehingga akhirnya ia pun tidak mau mengambil sedikit pun dari orang lain. Ia tidak mau membuat harta orang lain berkurang karena ia minta kepadanya. Bahkan ia bersumpah kepada Allah bahwasanya ia tidak akan pernah minta selagi kepada siapapun seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ternyata ia pun benar, ia jujur di dalam perkataannya. Ia tidak pernah mengambil dari siapapun sampai ia meninggal dunia. Di zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar memanggil beliau, ia memanggil Hakim, lalu menawarkan kepada dia tentang hak dia. Ternyata ia tidak mau mengambilnya. Di zaman Umar pun demikian. Umar menawarkan kepada dia hak yang Allah telah tentukan kepada dia. Tapi ternyata Hakim tetap tidak mau menerimanya. Naam, Syekh. Thumma awrada rahimahullah haditha Abi Burda عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فنحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم وفي الوقت نفسه حرصهم على نشر هذا الدين ونصره مع الحالة التي كانوا عليها من قلة ذات اليد. فهاهم في هذه الغزات ستة نفر يعتقبون أي يتناوبون على بعير واحد فنقبت أقدامهم أي رقت بسبب مشيهم على أقدامهم حفاة. ويقول أبو موسى نقبت قدمي وسقطت أظفاري. قال فكنا نلف على أرجلنا الخرق من شدة الأذى الذي أصاب أرجلهم والضرر الذي أصابها. فسميت الغزوة غزوة ذات الرقاع لهذا السبب وهو كونهم يعصبون أرجلهم بالخرق. ومن ورعي أبي موسى وحرصي على البعد عن الرياء والسمعة. لما حدث به مرة كره بعد ذلك أن يعيده، وكان يقول ما كنت أسمع بأن أذكره، أي كره أن يفشي هذا العمل رغبة في وحرصا على الإخلاص والبعد عن المراءة بالأعمال. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Burdah dari Abu Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin, di dalam sebuah peperangan, yang pada waktu itu kami berjumlah 6 orang dengan 1 ekor unta, sehingga kami harus saling bergantian menaikinya, karenanya kaki kami pecah-pecah. Demikian pula dengan kakiku, bahkan kuku pun terlepas. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Oleh karena itu peperangan ini disebut dengan Zatur Riqa, yaitu yang bertambal, karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain." Lebih lanjut Abu Burdah bercerita. Lalu Abu Musa menceritakan peristiwa tersebut, dan setelah itu dia tidak mau menceritakannya lagi. Seraya berkata, "Untuk apa aku menyebut-nyebut apa yang telah aku perbuat?" Seakan-akan dia tidak suka jika sesuatu yang pernah dilakukannya tersebar. Dalam hadis ini, kata beliau, menjelaskan tentang keadaan para sahabat. Bagaimana para sahabat yang keadaannya demikian sulit namun tetap semangat sekali untuk menyebarkan agama ini. Padahal mereka dalam keadaan sulit, ya mereka tetap bersemangat untuk ya berjihad. Ya, kemudian mereka saling bergantian. Ya'taqibun ayyatanawabun, artinya saling bergantian. Sampai-sampai naqibat qadamai, kata beliau. Artinya sampai-sampai ya kakinya itu merasa apa terkelupas akibat daripada seringnya berjalan ya telanjang kaki di atas sebuah padang pasir yang panas. Kemudian beliau berkata, "Dan pada waktu itu kami ya dan pada waktu itu saqafat adfari, yaitu kuku-kuku juga sampai terlepas dan terkelupas, sehingga akhirnya kami pun membalutnya dengan kain." Maka dari itu disebut dengan perang Dzatur Riqa, yaitu artinya perang yang mempunyai pembalut kain, karena pada waktu itu ya mereka membalutnya karena saking sulitnya ya tunggangan. Dan di belakang Abi Musa demikian pula semangat mereka, yang semangat beliau untuk jauh dari riya. Setelah itu beliau tidak lagi suka ya untuk menceritakan hal itu kepada manusia. Kenapa? Karena ini menjaga keikhlasan beliau. Beliau tidak suka apabila amalan tersebut tersebar oleh orang kepada manusia, karena ini semua untuk menjaga ya keikhlasan beliau dan agar terjauh daripada riya. Naam syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنات فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، والخير لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله: الهلع هو أشد الجزاء، وقيل الضجر. و هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان القناعة وغنى النفس ومكانتها العظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يعطي بعض الناس ويترك آخرين، وكان الذي يتركهم ولا يعطيهم أحب إليه من الذين يعطيهم، فكان قسمه ليس مبنيا على الحب ودرجة الناس فيه عنده صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان يعطي أقواما لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلع، أي شدة الهلع أو الضجر، ويكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وهذا يدلنا على مكانة القناعة وغنى النفس، وأن تكون نفس الإنسان خيرة فيها العفة وفيها القناعة وفيها الغنى، ليس كما تقدم معنا الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منهم، يعني هؤلاء الذين يكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، قال: منهم عمرو بن تغلب. قال في ثناء ومنقبة لعمر رضي الله عنه ومكانة عالية له، ففرح عمر بهذه المنقبة وهذه الفضيلة التي ذكرها وشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحلف رضي الله عنه فيقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وحمر النعم هي النوق الحمر، وهي أنفس ما كانت تمتلكه العرب وأثمنه وأغلاه، ومعنى هذه الكلمة إذا أطلقت أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن هذا عندهم أثمن شيء في الدنيا، فإذا كانت أحب إلى قلبه من هذا الشيء الذي هو أثمن شيء عندهم في الدنيا، فمعنى ذلك أن هذه الكلمة كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Amr bin Taghlib, itu dengan ta yang difathahkan, ya, dan wain yang disukunkan, kemudian di lam yang dikasrahkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin usabyin faqasamahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan harta atau tawanan, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau memberi kepada beberapa orang dan tidak memberi kepada beberapa orang lainnya. Kemudian beliau mendengar bahwa orang-orang yang tidak diberi ya oleh beliau mencela beliau. Maka beliau memuji Allah dan memberikan sanjungan kepada Allah. Setelah itu beliau bersabda: Amma ba'du fa wallahi inni la'uti ar-rajula wa ad'u ar-rajul. Demi Allah, sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada orang lain. Dan orang yang tidak aku beri lebih aku sukai daripada orang yang aku beri. Tetapi aku hanya memberi orang-orang yang aku lihat di dalam hati mereka terhadap kegelisahan dan keresahan. Dan aku serahkan kepada Allah orang-orang yang Allah jadikan pada hati mereka kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Lalu Amr bin Taghlib berkata: فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَرِيمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرٌ نَعَمْ. Demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah SAW menyangkut diriku itu ditukar dengan unta-unta yang berwarna merah. Dikutip Imam Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan tentang hakikat qanaah, hakikat tentang kayanya hati, dan bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini memberikan kepada sebagian manusia dan meninggalkan yang lainnya. Namun ternyata yang Rasulullah tidak berikan lebih Rasulullah cintai daripada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Di mana pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah didasarkan kepada rasa suka, akan tetapi karena orang-orang yang diberi itu ternyata orang-orang yang tidak punya kesabaran. Ini menunjukkan betapa tingginya tentang masalah qanaah. Betapa mulianya orang-orang yang mempunyai sifat iffah, ya, menjaga kehormatan. Orang-orang yang qanaah dan rasa kaya dalam hatinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan oleh Allah dalam hati mereka berupa kekayaan dan kebaikan, Itu mereka ada di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Kemudian beliau berkata bahwasannya ini adalah merupakan keutamaan yang agung bagi Amr bin Taghlib. Ini merupakan manqibah yang agung. Maka Amr pun merasa gembira sekali dengan keutamaan ini. Bahkan ia bersumpah dan berkata, "Fawallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am." Demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah SAW menyangkut diriku tersebut ditukar dengan unta-unta merah. Humran na'am artinya annukul humur, yaitu unta-unta yang merah. Ia adalah unta yang paling mahal, yang paling berharga menurut orang-orang Arab. Maksud daripada Amr artinya, bahwasannya ucapan Rasulullah SAW mengenai dirinya tadi, itu lebih beliau sukai daripada dunia dan apa yang ada padanya. Ya, karena apa? Karena kalimat ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan. Naam, Syekh. ثم أورد رحمه الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخفر وهذا الحديث تقدم جزء منه في حديث حكيم السابق الطويل وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة وهذا هو الوضع الطبيعي للأخذ والعطاء الذي يعطي يده أعلى علوا حسيا والذي يأخذ يده أسفل سفولا حسيا وفي الوقت نفسه أيضا هو علو معنوي للمعطي وسفول معنوي للآخذ وينبغي للمسلم أن يكون صاحب يد عليا وهي اليد المعطاءة وخير الصدقة عن ظهر غنى خير الصدقة عن ظهر غنى وهذه حال شريفة عندما يكون عليها العبد في انفاقه وتصدقه وبذله في سبيل الله تبارك وتعالى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله من يستعفف عما في أيدي الناس يرزقه الله العفاف ويكرمه به سبحانه وتعالى ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله يمن الله تبارك وتعالى عليه بالغنى وهذه قاعدة شريفة جدا وعظيمة في هذا الباب أن يحرص العبد على العفاف والغنى الذي وغنى النفس الله سبحانه وتعالى يعفه ويغنيه من واسع فضله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau membawakan hadis Hakim bin Hizam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, wabda biman ta'ul, wa khairu sadaqati an dhahri ghina, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah." Muttafaqun alaih. Dari Hakim bin Hizam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah." Dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Lafaz hadis yang di atas adalah milik Bukhari, sedangkan lafaz Muslim lebih ringkas lagi. Hadis ini telah terdahulu bagian darinya, yaitu dari hadis Hakim bin Hizam yang panjang. Yang disebutkan padanya, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, tangan yang di atas itu orang yang memberikan. Ya, dan tangan yang di bawah artinya orang yang menerima. Dan ini terkadang mempunyai makna hissi. Artinya, betul-betul tangannya di atas. Karena orang yang memberi pasti tangannya di atas. Dan orang yang menerima pasti tangannya di bawah. Tapi juga mempunyai makna hulu maknawi. Ya, artinya secara maknawi orang yang memberikan kepada orang lain, tentunya ia akan menjadi mulia hatinya. Sementara orang yang senantiasa meminta dan menerima, maka hatinya akan menjadi rendah. Hatinya akan menjadi kerdil. Oleh karena itulah seorang hamba hendaklah mempunyai sifat selalu tangannya di atas. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khairus shadaqah an dhahri ghina. Dan sebaik-baiknya shadaqah, yaitu ketika ia kaya. Ini adalah merupakan keadaan yang mulia. Keadaan yang sangat dianjurkan ketika seseorang bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa man yasta'fif yu'iffuhullah," barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Artinya kata beliau, siapa yang menjaga kehormatannya, ya dari apa yang ada di tangan manusia berupa harta mereka, maka Allah akan berikan rizki kepada dia berupa apa? Kehormatan. Akan dipelihara kehormatannya, bahkan Allah akan berikan kemuliaan kepada dia. Maka ini kata beliau, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia kekayaan hati. Sungguh ini sebuah kaidah yang agung. Itu seorang hamba hendaklah berusaha sungguh-sungguh untuk memelihara kehormatan dia. Maka apabila seseorang hamba memelihara kehormatannya, Allah akan menjaga kehormatannya. Bahkan Allah akan memberikan kekayaan di hatinya. Nah, Masya. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Abi Sufyan Fakhr ibn Harb radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كارث فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وهذا فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يلحفوا في المسألة، أي أن يلحوا في الطلب السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، أي إلحاحه في المسألة وإلحافه فيها، وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، أي أن هذا من أسباب نزع البركة. ولا يزال الإمام النووي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذه الترجمة، ونكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي في لقائنا القادم غدا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Sufyan Sakhr bin Harb, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tulhifu fil mas'alah." Jangan kalian terlalu mendesak-desak dalam meminta. "Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an," demi Allah, tidak seorang pun dari kalian meminta kepadaku sesuatu. "Fatukhrij lahu mas'alatu minni syai'an wa ana lahu karihun." Kemudian dengan terpaksa aku memberikan sesuatu itu kepadanya, sementara aku tidak menyukainya. Fayubarok lahu fima ataituhu. Maka ia tidak akan diberkahi terhadap apa yang aku berikan kepadanya. Dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini melarang seseorang untuk ia meminta kepada orang dengan mendesak-desak. Di mana orang yang melakukan demikian akan menyebabkan ia hilang keberkahan harta tersebut yang diberikan kepadanya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bersumpah kepada Allah, "Fa wallah la yas'aluni ahadun minkum syai'an." Tidaklah seseorang dari kalian minta kepadaku, lalu aku dengan terpaksa memberikan kepada dia, ya sementara aku tidak menyukainya, sementara aku terpaksa melakukannya. Maka orang seperti ini kata Rasulullah tidak akan diberkahi. Artinya ini menjadi sebab dicabutnya keberkahan dari dia. Sehingga ya, ketika ia melakukan seperti itu dengan mendesak-desak kepada manusia, maka pemberian yang diberikan manusia kepadanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi terus membawakan hadis-hadis lain yang berhubungan dengan ini, namun kita cukupkan dengan kadar ini dan kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan sesungguhnya Allah ya sebagai ahlinya. Demikian kata beliau. Nah, kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan pada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan tausiah yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan untuk selanjutnya Khotbah Islam, kita akan menerima pertanyaan via telepon untuk Anda yang akan bertanya, dan ada tersisa waktu kita 5 atau 6 menit ke depan untuk menyampaikan pertanyaan. Kita coba untuk yang pertama dari penelpon kita. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengan siapa, ada di mana, Pak? Abu Muhammad Jakarta. Silakan Pak Abu Muhammad. Subhanallah, tadi saya menjelaskan bagaimana kemuliaan aksi itu dibandingkan dengan harta. Halo, bisa diulang Pak, mohon maaf sedikit terputus. Subhanallah, seperti apa yang saya jelaskan tadi, kemuliaan aksi itu lebih besar daripada harta. Yang mana anak pernah mengalami mengurus suatu masalah, manusia yang dijolimi itu ada 11 orang, anak ditunjuk jadi ya, ketua timnya. Nah, sehingga di sini anak urus permasalahan itu dengan ikhlas, sehingga Allah kasih kemudahan. Dan pada selesai itu orang-orang itu akan memberikan jasa anak tolak. Karena di sini salah satu abang anak punya haknya juga. Sehingga anak tolak hak itu, dan suatu saat selesai ini anak mendapat peluang yang lebih besar lagi. Apakah dengan hal demikian Allah memberikan keberkahan karena ketulusan kita mengurus satu masalah dengan keikhlasan? Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Abu Muhammad. Silakan. As-sa'il yaqul ya Syekh, kuntu yawman atawalla al-mas'alah, yakni annani uqassim haq al-akharin. Falamma fa'altu dhalika رجل أراد أن يعطيني شيئا لكنني أنا رفضت ذلك يعني العطاء وأرجو أن يكون ذلك إخلاصا لله فهل هذا الفعل صحيح أم كيف يا شيخ؟ هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. Beliau menjawab bahwa ini sebetulnya masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yasta'fif yu'iffuhu Allah," siapa yang menjaga kehormatannya maka Allah akan ya jaga kehormatannya. "Man yastaghni yughnihillah," dan siapa yang merasa cukup maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang Syekh sampaikan. Kita angkat dari penelpon kedua, ada Ibu Intan di Sumatera Utara. Silakan Ibu Intan. Halo. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya. Mau tanya ini Ustaz. Kan alhamdulillah saya sudah mengikuti pengajian Thalabul Ilmi gitu ya. Kemudian saya mengajak teman gitu. Ya, ke inti pertanyaannya saja Ibu. Iya, iya. Kemudian teman itu mengatakan, katanya yang penting saya kan sholat 5 waktu dulu yang lebih utama, katanya gitu kan. Karena di dalam agama kan enggak diwajibkan untuk menuntut ilmu, walaupun kita menuntut ilmu kalau anak kita terlantar. Karena beliau kan berusaha dagang gitu. Yeah. Jadi kalau sampai menelantarkan anak atau enggak ini gitu gimana gitu katanya. Baik. Gitu. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban salat 5 waktu gitu. Baik. Terima kasih. Itu sebaiknya gimana acara kita itu? Yeah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu. Silakan. As-sa'ilatu taqulu ya Syekh, أنا طلبت العلم وأدعو زميلتي لطلب العلم، لكن زميلتي قالت أنا قد صليت 5 صلوات والدين لم يأمرني بطلب العلم لأن لي تجارة وعندي أولاد وأنا لابد أن أتجر وذلك لمصلحة أولادي، فكيف أنا أفعل تجاه هذه الزميلة يعني؟ الذي تفعلينه مع زميلتك هو النصيحة، قول زميلتك إن الله لم يطلب مني أو لم يأمرني إلا بالصلاة وأنا أصلي، هذا أمر حسن وطيب أن تكون محافظة على الصلوات، لكن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أقول ربي زدني علما. وكان عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فسأل الإنسان لطلب الرزق هذا من مقاصده وأهدافه في يومه، وأيضا من مقاصده وأهدافه في يومه أن يطلب العلم، وينبغي أن يكون هناك توازنا بحيث يقسم وقت الإنسان فيكون جزءا منه في تحصيل الرزق وأيضا جزءا منه في تحصيل العلم الذي به حياة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. Kemudian beliau menjawab, beliau di sini menjawab ya bahwa yang hendaknya engkau lakukan terhadap temanmu adalah memberikan nasihat. Memang betul yang diucapkan oleh temanmu bahwa Allah tidak memerintahkan kepadaku kecuali suatu lima waktu. Akan tetapi, bukankah Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, katakanlah hai Muhammad, ya wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali setelah solat subuh ia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Sebagaimana ia merealisasikan maksudnya untuk mencari rizki, hendaknya juga ia berusaha untuk merealisasikan maksudnya untuk mencari ilmu. Sebab Nabi SAW bukan hanya minta rizki, tapi juga Nabi SAW minta ilmu. Dan hendaknya ia pun juga berusaha untuk seimbang. Dia bagi waktunya, ada bagian untuk mencari rizki, ada juga bagian yang dia sisihkan waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Fi khitami hadihil muhadarah, natlubu minkum al-ikhtitam. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا والإخوة المستمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Kemudian beliau menutup muhadharah ini dengan doa beliau bahwa aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy yang agung agar Allah memberikan kepada kita taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai, dan juga agar memberikan kepada ikhwah semua taufik kepada apa yang kepada setiap kebaikan, dan agar Allah memberikan manfaat terhadap apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan agar juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, ya artinya Allah memperbaiki segala macam urusan-urusan kita, dan agar tidak mewakilkannya kepada diri kita, dan sesungguhnya Allah lah sebagai pengharapan kami. Dan kemudian beliau menutupnya ya dan selesai sudah ya apa yang beliau sampaikan pada kesempatan sore ini. Nah.